Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli qaumin had. Di Al-Quran disebutkan setiap kaum itu ada yang memberi petunjuk. Itu makanya kita harus ishab, bergurulah kepada itu tadi. Man yunhiduka haluh, itu tadi. Atau ulaikal ladzina hadallah fabihudahum, fabihudahum iqtadih, fabihudahum muniqtadih. Kalau membaca begitu, mereka yang diberi hidayah oleh Allah, maka dengan hidayahnya itu ikuti. Atau wattabi' sabila man anaba ilayya, ikuti jalan orang ya yang hatinya inabah itu. Oh, jadi ada taubat, ada inabah, ada aubah. Taubat itu tobatnya orang mukmin, umumnya orang mukmin tobat dari dosa, takut dari siksa. Nah, itu tobat. Kalau para sufi itu namanya inabah, taubat dari ghafalat, lalai. Para sufi kalau hatinya tadi ada beberapa detik lalai dengan Allah, dia terus kembali, langsung kembali. Astagfirullah. Istighfarnya, ya Allah. Mungkin bagi kita enggak dosa, ya. Bagi kita, oh saya enggak maksiat loh, Pak, itu. Loh, ngapain? Ya saya cuma ngelamun aja tadi. Ah, bagi para sufi ngelamun enggak jelas ini sudah dosa. Bagi umumnya orang, yaitu mungkin biasa-biasa saja. Hati yang kembali, ikulah, ikutilah jalannya orang yang hatinya kembali kepadaku. Nah itu berarti dia yunhiduka haluh ilallah. Pasti hatinya juga turut membangkitkan kepada Allah. Maka ada satu athar ya, disebutkan kun ma'allah, bersamalah Allah. Fa'ilam takun ma'allah, kalau Anda belum bisa bersama Allah, fakun ma'aman ma'allah, bersamalah dengan orang yang bersama Allah. Fa'innahu yusiluka ilah, dia akan menyambungkan dirimu kepada Allah. Nah cara nyambungnya gimana ya? Ya kita gak ngerti bagaimana yang cara menyambungkannya. Allah dan dia yang bisa menyambungkan itu. Kita enggak usah mikir bagaimana teknik menyambungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bagian tentu yang paling utama ada satu ayat. Umay yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Siapa yang dolalah, tersesat di dalam proses perjalanan hati menuju kepada Allah. Falan tajidalahu waliyam mursyida. Dia tidak akan pernah ketemu wali yang mursyid. Di dunia ini banyak wali, tidak banyak yang mursyid. Begitu juga banyak mursyid di dunia ini, tidak banyak yang wali. Wali yang mursyida, langsung di sini wali yang mursyid. Inilah yang bisa menghantar kita kepada wusul ilallah, nyambung kepada Allah ya, menyambung diri kita kepada Allah. Bagaimana karakteristik wali yang mursyidah? Itu banyak ditulis oleh Syekh Zaruk di dalam kitab mengenai adabut thoriq itu ya. Anda bisa klik itu di www.sufinews.com, itu kan ada itu, bisa diklik langsung keluar semua buku apa tentang karakteristik wali yang mursyida di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama kunta musian fa arakal ihsan minka suhbatuka man huwa aswa halan minka. Kadang-kadang anda berbuat buruk, fa arakal ihsan minka suhbatuk, gara-gara kita ini, orang yang kita guru, orang yang kita gauli tadi, tidak ngajak kita kepada Allah, kita berbuat buruk itu loh. Dia bilang, wah bagus sampean, hebat katanya begitu. Kenapa? Karena dia memang lebih buruk daripada Anda, gitu. Sehingga Anda dikatakan hebat, padahal kita sedang terpuruk dalam keburukan. Nah, ini man huwa aswa'u halan minka, orang itu lebih buruk ternyata perilakunya dari kita. Jadi suhbah itu ada dua, ada suhbah iradah, ada suhbah tabarruk. Jadi suhbah irodah itu ya seperti umumnya kaum ahlut tariq, kaum tariqah, berguru kepada mursyid yang tentu dengan segala aksentuasi adab antara murid dengan mursyid. Nah, seperti itu. Itu namanya suhbah irodah. Ya. Jadi yang disebut seperti mayit sampai seperti itu. Jadi diapain aja tergantung yang memandikan mayit. Wa suhbatu tabarruk jallati yakunu alqasdu biha dukhul ma'al qam wa tazayyib zayhim wal inidham fi sulki 'aqdihim wa hadha la yulzam bi syurutis suhbah. Ada juga orang itu ngaji kepada kiai A, kiai B, kiai C. Tapi ini namanya suhbah tabarruk. Tabarrukan, silahkan ngaji kepada siapa saja, tetapi ketika berhubungan dengan amaliyah ruhiyah di sini, maka itu masuk ke wilayah suhbah iradah tadi. Kalau lebih dari itu, suhbah tabarruk. Banyak para mursyid dulu, para ulama dulu, gurunya tiba-tiba banyak. Oh, yang irodah satu, yang lain tabarruk. Nah, seperti itu. Jadi itu di dalam manaqib atau tobaqot, kitab-kitab tobaqot, kitab-kitab mengenai biografi para sufi selalu seperti itu. Nah, karena itu ma qalla amalun baruza min qalbin zahidin wala kathura amalun baruza min qalbin raghib. Jadi kalau seseorang itu atmosfer lingkungannya, hawanya itu hawa ruhaniyah menuju kepada Allah, sebenarnya jiwa orang itu sedang menjadi zahid, menjadi orang yang sedang zuhud. Orang yang sedang zuhud itu orang yang pada akhirnya dimanapun dia berada, dia tetap billah bersama Allah. Akhirnya dia tidak pernah gentar, khawatir dengan carut marut duniawi. Jadi hatinya tidak gelisah oleh sesuatu yang tidak menyetujuinya. Begitu juga dia juga tidak senang karena orang-orang itu menyetujuinya. Itu orang yang zahid, yang sesungguhnya. Awalnya tentu saja dia ada mujahadah. Gimana ya hatiku ini supaya enggak senang dengan dunia. Dunia ini baru menumbuhkan ghurur, tipu daya, itu ketika senang itu masuk di dalam hatinya, senang pada dunia. Tetapi ketika dia ada di dunia tapi hatinya tidak ada di dunia, maksudnya hatinya di akhirat sebenarnya, di akhirat itu kan pintu gerbangnya Allah. Kalau dia ada di pintu gerbangnya Allah, ya hatinya tawajuh kepada Allah, menghadap Allah tentu saja. Walaupun fisiknya di dunia ini. Ma qul la amalun baroza min qalbin zahid, tak dinilai sedikit sebuah amal yang muncul dari hati yang zuhud. Kenapa orang zuhud itu amaliyahnya dinilai semuanya oleh Allah? Ini wah, ibarat senjata nih, wah ini orang kok nilainya nuklir semua ini, gitu misalnya. Nilainya bom atom semua nih. Oh, rupanya min qalbin zahid, dari hati yang zuhud. Hati yang zuhud yang seperti apa? Hatinya sudah full, mulai full Allah di sini. Karena itu ketika dia melakukan amaliyah, dia hanya lillahi ta'ala, dan itu gak ada yang lain. Itu berarti wah, luar biasa walaupun sedikit amalnya. Tapi sebaliknya, wala kathru amalun baraza min qalbin raghib, tidak dinilai banyak walaupun kelihatannya banyak amal seseorang yang muncul dari hati yang sangat ambisi dengan dunia. Kebalikannya zahid tadi. Jadi wis pokoknya otaknya itu sedunia terus. Itu walaupun kita itu bersedekah sak dunia ini, ya dinilai kecil oleh Allah nanti.